Beda al-maghrib wal isya di masjid kita ini dari sebuah tulisan dengan judul Al-Lamiyah, Qasidatul Lamiyah, milik Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Halim bin Taimiyah rahmatullahi alaih. Beberapa malam terakhir ini pokok pembahasan yang tengah kita kaji adalah berkaitan dengan bait syair yang qoblal akhir, sebelum terakhir, pada bait syair yang ke-15 di antara 16 bait syair yang ada. Tentang satu pembahasan penting bahwa apa yang beliau telah jabarkan di depan berupa akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara terperinci disepakati oleh imam, atau nah, disepakati oleh 4 imam kaum muslimin yang namanya disebutkan secara berurutan: Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah serta Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala. Dan metode kajian kita dari bait syair yang ke-15 ini, dan telah terdahulu juga kajian-kajian sebelumnya, kan kita membaca biografi dari 4 imam yang disebutkan di sini. Imam Syafi'i dan Imam Malik telah terdahulu, Imam Abu Hanifah telah terdahulu juga pertemuan pertama kita pada pertemuan malam kedua kali ini. Masih kita akan menyinggung tentang biografi dari Imam Abu Hanifah. Ikhwan al-kiram, masih kita akan lanjutkan pada pertemuan malam sebelumnya berkaitan dengan biografi Imam Abu Hanifah. Telah kita baca mulai dari kelahiran beliau, tahun kelahiran, tahun meninggal, kemudian studi atau nah, menuntut ilmu agama, siapa yang motivasi. Kemudian telah kita baca juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih dari Abu Hanifah yang dipuji oleh para a'immah, bahwasanya beliau faqih. Hanya berkaitan dengan masalah akidah kita akan kaji pada pertemuan malam ini. Kemudian kita tutup juga dengan biografi singkat Abu Hanifah tentang kecerdasan atau kejeniusan dari Abu Hanifah. Pada malam pertemuan kita hari ini, kita akan ambil dengan judul materi pertama tentang Abu Hanifah dengan ilmu hadis. Abu Hanifah dengan ilmu hadis. Nah, bagaimana tentang sepak terjang Imam Abu Hanifah dengan ahlul hadis atau dengan ilmu hadis? Sebelum kita membaca penukilan dari para imam jar wa ta'dil dari ashabul hadis, terkhususnya qadiman, zaman dahulu, entah yang zaman dengan Abu Hanifah atau yang datang setelahnya, bahwa ashabul hadis mereka sepakat untuk mendhaifkan Abu Hanifah dalam hal periwayatan hadis. Kita katakan ashabul hadis semacam nam syibhul ijma, menyerupai kesepakatan. Mereka mendhaifkan Abu Hanifah dalam ilmu hadis. Abu Hanifah dhaif dalam hadis, meskipun mungkin dalam fikih dia memiliki banyak pengikut. Dan itu bisa kita buktikan dalam beberapa penukilan dari para a'immah jar wa ta'dil di bawah ini. Artinya bukan sebagai bentuk mencela, bukan sebagai bentuk menghina seorang imam yang Allah angkat derajatnya. Nah, hanya saja al-haq yuqul, kebenaran tetap disampaikan. Apalagi yang kita sampaikan adalah bukan kita ambil dari saku kita, bukan kita ambil dari catatan ringkas kita, kita ambil dari penukilan para imam terdahulu. Pertama-tama datang dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak, siapa tidak kenal Imam Ibn Mubarak, bahkan dia sezaman dengan nama Abu Hanifah. Ibn Mubarak mengomentari tentang ilmu hadisnya. Abu Hanifah, kata dia, kana Abu Hanifah miskinan fil hadis. Kana Abu Hanifah miskinan fil hadis. Adalah Abu Hanifah orang yang miskin dalam ilmu hadis. Jadi tidak punya bidoah dalam ilmu hadis. Tidak punya kemahiran. Nah, bahkan sebagian riwayat bukan dengan lafaz miskin tapi diganti dengan lafaz yatim. Kana Abu Hanifah yatiman fil hadis. Lebih intinya ini adalah ungkapan-ungkapan celaan. Adalah Abu Hanifah yatim dalam ilmu hadis. Yatim diungkapkan kepada seseorang yang masih belum beranjak dewasa, belum balig, anak kecil, yang bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Artinya ada kekurangan pada diri dia. Jadi Abu Hanifah memiliki kekurangan dalam ilmu hadis. Meskipun pada orang yang sama yang Ibnu Mubarak, pada sebagian tempat dia memuji, pernah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Ibnu Mubarak sendiri memuji bahwasanya Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih. Nah, faqih sendiri, kemudian ilmu hadis sendiri. Ibnu Mubarak memuji dari sisi fikihnya Abu Hanifah, detail, seksama, teliti, cermat. Namun dari sisi ilmu hadis lemah. Dari sisi ilmu hadis miskin, dari sisi ilmu hadis yatim. Tapi berikutnya kita akan baca lagi dari kitab Al-Majruhin milik Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga terkenal di antara ulama jarh wa ta'dil. Kata Imam Ibnu Hibban berkaitan dengan mengomentari ilmu hadis Abu Hanifah. Lam yakunil hadithu sona'atah. Haddatha bimi'atin wa thalathina hadithan. Malahu fi dunya gairuha. Akhto'a minha fi mi'atin wa ishrina hadithan. Ima ayyakuna aqlab isnadah. Au gayir matna. Min haythu la ya'lam. Falamma ghalaba khata'uhu ala sawabihi. Istahakka tarkul ihtijaji bihi fil akhbar. Nah. Nah, kita baca, adapun terjemahannya adalah ketika Imam Ibnu Hibban, salah satu ulama jarh wa ta'dil dalam kitab Al-Majruhin, mengomentari tentang sisi ilmu hadis Abu Hanifah. Hadis bukanlah profesi dia. Dia bukan ashabul hadis. Jangan nisbahkan Abu Hanifah dalam ashabul hadis, tidak. Ini perkataan siapa Imam Ibnu Hibban? Hadis bukanlah profesinya Abu Hanifah. Dia meriwayatkan 130 hadis. Dia tidak memiliki hadis di dunia kecuali itu. Artinya dibandingkan dengan yang lainnya punya ribuan hadis, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis. Imam Abu Hanifah hanya punya hadis 130 hadis. Nah, itu tidak lebih. Imam Ibnu Hibban mengatakan, malahu fi dunya ghairu. Dia tidak memiliki hadis di dunia selain itu. Namun ternyata akhto aminha fi 120 haditsan, ternyata dia pun salah dalam jumlah 120 hadis. Jadi sudah punya 130, artinya dibanding dengan imam yang lainnya sedikit. Itu pun 120 yang lainnya salah, keliru. Jadi hanya tinggal berapa? Cuma 10. Punya 130, yang 120-nya salah, dia keliru. Dari sisi mana? Terkadang dia membolak-balikkan matannya, terkadang dia ganti sanadnya. Kita ulangi. Terkadang dia membolak-balikkan sanadnya, terkadang dia ganti dan merubah matannya. Dari sisinya dia tidak mengetahui, karena dia bukan berkecimpung dalam dunia hadis. Ketika kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya, oleh karena itu pantas untuk ditinggalkan berhujjah dengan berita yang datang dari dia. Ini syadid, ini jarh, namanya jarh syadid dari Imam Ibnu Hibban kepada Abu Hanifah, kepada Abu Hanifah. Jarh syadid, mufassar lagi, terperinci dari sisi ilmu hadis. Abu Hanifah tidak punya hadis kecuali 130, dan ternyata setelah ditelusuri 120 diantaranya salah. Kesalahannya entah berupa sanadnya dibolak-balik, matannya diganti. Kemudian dengan alasan tersebut bahwa nah, kesalahan dia lebih banyak daripada kebenarannya, pantas untuk ditinggalkan berita dari dia. Tapi barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu penukilan dari Imam Al-Adil yang lainnya tentang Abu Hanifah dan ilmu hadisnya. Kali ini datang dari Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i juga bagian daripada ulama Jarh wa Ta'dil. Meskipun nam zamannya setelah ya Abu Hanifah. Imam An-Nasa'i mengucapkan ucapan ini dalam kitab beliau Ulumul Hadis. Ilmu hadis. Mengomentari tentang sisi ilmu hadis Abu Hanifah. Kata Imam An-Nasa'i, namanya Ahmad bin Shu'aib. Wa Abu Hanifah laisa bil qawi fil hadis. Wa huwa katsirul ghalat wal khata' ala qillati riwayatihi. Kata Imam An-Nasa'i, Abu Hanifah bukanlah orang yang kuat dalam ilmu hadis. Penafian tentang kekuatannya, mafhum mukhalafahnya berarti lemah. Itu maksud dari ucapan An-Nasa'i. Lemah dalam ilmu hadis. Bersamaan dengan itu banyak salahnya, banyak kekeliruannya. Sedangkan periwayatannya sedikit. Nah, mungkin ada sebagian orang yang hadisnya banyak, kemudian ada kesalahannya, masih bisa menutupi karena hadisnya banyak. Hadisnya ribuan, salah paling 5. Teh, kesalahan ini masih bisa ditutupi dengan begitu banyak periwayatan yang betul. Sudah sedikit hadisnya, salah lagi. Nah, ini barakallahu fikum jami'an kesimpulan tentang Abu Hanifah dengan ilmu hadisnya. Dan apa yang kita nukilkan barusan adalah ucapan dari para a'immah. Nah, Jarh wa Ta'dil yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Bahkan ada sezaman dengan Abu Hanifah seperti Imam Abdullah bin Mubarak. Yang hidup dengan Abu Hanifah. Kemudian yang berikutnya datang setelahnya. Wallahul musta'an. Tapi ikhwan dikiram barakallahu fikum jami'an, ini berkaitan dengan Abu Hanifah dengan ilmu hadis. Kita berpindah kepada Abu Hanifah dengan akidah. Nah, tentang komentar para ulama di dalam tef akidah Abu Hanifah. Sebelum kita membaca penukilan-penukilan yang akan kita baca dan simak bersama tentang akidah Abu Hanifah, diperselisihkan. Nanti berbeda dengan imam yang lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Demikian juga sebelum kita mengkaji juga lebih panjang dan lebar tentang akidah dari nama Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah diperselisihkan. Nah, antara al-madih wad-dam, antara orang yang memuji dan orang yang mencela. Nah, hanya saja dalam masalah akidah, para pencela, artinya orang yang mengkritik akidah Abu Hanifah, tapi lebih dekat kepada kebenaran dengan bukti yang begitu banyak. Di antaranya, kita bikinkan rangkumannya dulu, bahwa Abu Hanifah ada di antara akidahnya atau i'tikadnya, ideologinya yang mencocoki salaf, ada juga yang menyelisihi. Kita jujur katakan bahwasanya ada juga yang mencocoki. Yang mencocoki dalam ilmu akidah salaf seperti tauhid, tentang penetapan asma wa sifat. Kemudian dia juga punya bantahan terhadap Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah. Nah, bahkan Fiqhul Akbar yang masyhur tenar kepada dia, kita akan kaji bagian akhir, bahwasanya kitab yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah namanya Fiqhul Akbar, karena diceritakan bahwasanya buku tersebut dikeluarkan untuk membantah Mu'tazilah Al-Qadariyah. Artinya Abu Hanifah, seandainya pun itu betul bahwasanya itu kitab dia punya andil dalam membela madhab salaf dari sisi akidah dan membantah Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Demikian juga akidah dia dalam masalah sahabat, lurus, tepat. Tidak seperti gulunya. Nah, gulunya tapi orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan sahabat, tidak juga kurang seperti An-Nasibah yang mencela Al-Bait. Tapi ini secara garis besar. Namun ada titik-titik tertentu yang dia tergelincir di dalamnya, dan yang mengkritik tentang ketergelinciran tersebut, mereka lah yang tepat, yang benar dengan hujjah dan bukti. Abu Hanifah tergelincir dalam masalah pembahasan tentang iman. Nah, sepakat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Keimanan adalah bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan serta kurang dengan kemaksiatan. Abu Hanifah meyakini tentang keimanan al-iman la yazidu wa la yanqus. Keimanan tidak bertambah, tidak berkurang. Artinya ini adalah pendapat murji'ah. Pendapat murji'ah. Bukan cuma sekedar dituding dia adalah murji'ah, nah kan betul dia adalah pendapat pemahaman irja' akan datang nanti penukilannya dari beberapa ulama. Jadi pendapat murji'ah secara global mengatakan bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah sebagai simbol akan keimanan. Nah, sebanyak apapun maksiatnya dia, keimanannya dia sederajat dengan keimanannya malaikat Jibril. Artinya dosa tidak mengurangi kualitas keimanan. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, sebesar apapun dosa yang dilakukan ketika dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mencoreng keimanan dia. Nah, keimanan dia sederajat dengan malaikat Jibril. Dan ini namanya pemahaman murji'ah. Dan hal-hal yang berkaitan seputar keimanan, seperti seseorang yang mukmin kemudian pelaku dosa besar, karena mereka berseberangan, murji'ah berseberangan dengan khawarij dalam pembahasan tentang keimanan. Kalau khawarij menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin kafir, keluar dari agama Islam meskipun melakukan satu saja dosa besar, divonis kafir. Kemudian murji'ah tidak, di sisi mereka ya melakukan dosa besar tetap mukmin, keimanannya sederhana. Adapun kafirnya tidak, dikatakan adalah manzilah bainal manzilatain. Mereka berada di antara dua posisi, tidak kafir, tidak mukmin. Dan ini muskilah. Intinya barakallahu fikum jami'an bahwasanya dari sini setelah kita baca. Nah, bahwasanya dia dituding dengan keyakinan dia akan irja, murji'ah, dan itu tudingan tersebut adalah tepat, tudingan tersebut adalah betul. Kemudian ini dalam pembahasan keimanan. Kemudian dalam pembahasan Al-Qur'an, dia pun dituding bahwasanya dia memiliki pemahaman tentang Al-Qur'an sama dengan Mu'tazilah Asy'ariyah atau Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Dan berita tersebut datang dari Abu Zur'ah. Dalam tarikhnya, tarikh Dimashq, dengan sanad sampai kepada Salama bin Amr Al-Qadi dari Damaskus, bahwasanya ya ada alur ceritanya bahwasanya Salama bin Amr Al-Qadi pernah berorasi di atas mimbar. Kemudian isi orasinya tersebut dia mengatakan, berpidato, la rahimallahu Abu Hanifah fa innahu awwala man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun. Semoga Allah tidak merahmati Abu Hanifah karena dia adalah orang yang paling pertama kali menyangka Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi ini ketergelinciran Abu Hanifah dari sisi akidah. Sebelum kita berpindah kepada hal yang berikutnya tentang biografi Abu Hanifah, kita simpulkan dulu bahwasanya Abu Hanifah dhaifun fil hadis. Nah, ini vonis dari para imam jar wa ta'dil dalam sisi akidah. Pada sebagian akidah dia sama, artinya berpendapat dengan pendapatnya salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun tergelincir pada beberapa titik ketergelinciran dalam masalah ideologi seperti keimanan dan juga Al-Qur'an. Namun pada sisi yang berbeda, sebagian mereka barakallahu fikum jami'an yang memuji, terkhususnya yang membela, mengatakan bahwasanya membela bukan juga membela secara ta'assub. Kan sebagian mereka dari kalangan ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar membela Abu Hanifah, demikian juga Imam At-Tuhawi. Bagian daripada ulama madhab Al-Hanafiyah membela dari sisi bahwasanya ia memang betul Abu Hanifah pernah terjerumus ke dalam ketergelinciran akidah dari apa yang telah disebutkan di depan sebagiannya, namun dia telah terujuk, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, demikian juga Imam At-Tuhawi, Abu Ja'far At-Tuhawi dalam kitabnya Syarhul Aqidah At-Tuhawi, yang mengatakan bahwasanya ketergelinciran tadi sudah bertobat padanya. Al-Muhim barakallahu fikum jami'an, dari sisi akidah dikritik, dan yang mengkritik bukan cuma satu. Nah, bahkan ulama al-mu'asirin yang kita hidup di zaman mereka, dari imam, empat imam yang ada. Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Syekh Ibn Baz, dan juga Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaihim ajma'in. Mereka pun mengatakan ada dua di antara mereka yang keras. Syekh Muqbil rahimallahu taala, demikian juga Syekh Al-Albani, mengatakan bahwasanya kritikan ulama tentang akidah Abu Hanifah terjerumus dalam dua permasalahan tadi di depan, tentang Al-Qur'an adalah makhluk, demikian juga akidahnya Murji'ah. Mereka mendua membenarkan bagian daripada ulama yang mengkritik, dan kritikan tersebut mereka benarkan. Adapun Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, mereka tidak mentasrih membela, tidak mentasrih juga mencela. Mereka mengatakan bahwasanya yang tergelincir didapati dalam buku Fiqhul Akbar. Ada beberapa kemungkinan. Kalau memang itu ditulis oleh Imam Abu Hanifah, berarti ketergelinciran tersebut sabit sampai kepada beliau. Namun datang riwayat yang begitu banyak bahwasanya buku Fiqhul Akbar bukan ditulis oleh Abu Hanifah. Akidah adalah akidah Abu Hanifah yang ditulis dalam buku Fiqhul Akbar, hanya saja itu dikumpulkan oleh murid-muridnya yang datang setelah dia. Jadi itu disebabkan kepada Abu Hanifah, isinya akidah Abu Hanifah, tapi bukan Abu Hanifah yang menulis. Dan kalaupun seandainya ada ketergelinciran, dimungkinkan itu adalah tambahan dari murid-muridnya. Ya, kalau kita para ulama juga mengatakan bahwasanya termasuk Syekh Al-Albani, demikian juga Syekh Muqbil, mengatakan bahwasanya mayoritas dari madhab Al-Hanafiyah, mayoritas dari pengusung madhab Al-Hanafiyah, akidah mereka kalau bukan Asy'ari atau Maturidiyah, kalau bukan Asy'ari Al-Maturidiyah. Intinya dalam masalah akidah, Imam Abu Hanifah, bahkan pengikut dari Imam Abu Hanifah, dari ulama Al-Hanafiyah atau Al-Ahnaf, juga tidak lepas dari ketergelinciran akidah, entah itu Murji'ah atau Asy'ari atau Al-Maturidiyah, Allahul Musta'an. Jadi ini semua kita sebutkan barakallahu fikum jami'an, penukilan dari para ulama agar kita lebih mengenal bahwasanya siapa di antara ulama yang bersih akidahnya. Siapa di antara mereka yang dituding dan ternyata betul, atau siapa di antara mereka yang dituding dan ternyata tidak betul. Ini sekian tentang dari biografi akan Abu Hanifah berkaitan dengan akidah dia. Ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjutkan kali ini tentang penisbatan kitab Fiqhul Akbar, karena ini yang paling masyhur, kitab yang paling masyhur sampai kepada dia. Kesimpulan dari kitab Fiqhul Akbar, ada dua pendapat yang berselisih tentang buku tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya itu adalah tulisan dari Imam Abu Hanifah. Itu adalah tulisan dari Abu Hanifah. Dan terbukti bahwasanya di dalamnya juga terdapat sebagian daripada ilmu kalam. Imam Abu Hanifah di awal pertama kali dia menuntut ilmu, dia berkecimpung dalam ilmu kalam. Ini pendapat yang pertama. Dia mengatakan ini adalah buku Abu Hanifah, artinya mereka memponis dengan pasti bahwasanya apa yang ada dalam buku tersebut ketergelinciran berkaitan dengan Maturidiyah atau Asy'ari atau Al-Irja. Mereka nisbahkan kepada Abu Hanifah langsung. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya buku Fiqhul Akbar dinisbahkan kepada Abu Hanifah dari sisi isi kandungannya adalah akidah Abu Hanifah, namun bukan dia yang menulisnya. Yang menulisnya adalah murid-muridnya. Dan yang berpendapat kedua, dengan pendapat yang kedua, mereka membuat spekulasi bahwasanya kalau seandainya ada penyelisihan terhadap akidah dari dalam buku tersebut, berarti bisa jadi itu adalah dari kalangan murid, bukan yang dinisbahkan kepada dia buku tersebut jadi imam Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena buku tersebut sendiri memang dibela, apalagi sebagian ulama terkadang mereka menukil dari buku tersebut, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkadang mereka beliau menukil dari buku tersebut Fiqhul Akbar. Karena buku tersebut di asas asal muasalnya adalah sebagai bantahan terhadap Qadariyah, terhadap Al-Qadariyah. Jadi buku tersebut dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah di antara deretan buku-buku Ahlu Sunnah wal Jamaah yang membantah firqo Al-Qadariyah. Namun yang dikritik oleh para ulama adalah sebagian pemahaman yang keliru dalam hal akidah dari sisi ada madhab maturidiyahnya, asyarinya, dan juga barakallahu fikum jami'an seperti irja'nya. Ikhwan fillah, kali ini kita akan membaca nah, sedikit menggigit di sini bahwasanya di sini ada penukilan dari para ulama yang mengkritik dengan keras tentang Naam Abu Hanifah secara global, secara umum. Kita akan baca beberapa di antaranya. Dan ini kritikan global baik itu berkaitan dengan fikihnya, akidahnya atau ilmu hadisnya. Kita akan baca dari beberapa penukilan. Pertama datang kritikan dari Imam Abdullah bin Mubarak. Terlebih dahulu juga sebagiannya dalam ilmu hadis, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya kan Abu Hanifah miskin fil hadis, atau dalam sebagian lafaz nam yatiman fil hadis. Kali ini kritikan keras dari Imam Abdullah bin Mubarak dalam buku As-Sunnah milik Imam Abdullah bin Ahmad, ya, anaknya atau putranya Imam Ahmad, namanya Abdullah. Dengan sanad yang disampaikan bahwa kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, qala haddatsana Abu al-Fadl al-Khurrasani qala haddatsani Ibrahim bin Shammas as-Samarqandi qala rajulun ibn al-Mubarak wa nahnu indahu. Sampai di sini dari Ibrahim bin Shammas as-Samarqandi, dia menceritakan bahwasanya seseorang pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak dan kami sedang berada di sisi dia, ya, artinya kisah ini didengar oleh Ibrahim bin Shammas as-Samarqandi. Ada orang yang melapor tentang Abu Hanifah di sisi ibnu Imam Abdullah bin Mubarak. Kata dia, inna Abu Hanifah takana murji'an ya rasaif. Orang ini melaporkan kepada Abdullah bin Mubarak bahwasanya Abu Hanifah dia adalah murji, ya, dari sisi akidah dia irja, memiliki pemahaman murji'ah. Demikian juga dia menghalalkan pedang, artinya terdapat pemahaman khuruj kepada pemerintah, keluar. Akhir dari alur cerita ini, kata Ibrahim bin Shammas, kata dia, falam yungkir alaihi dalika binul Mubarak. Ibnul Mubarak tidak mengingkari ucapan orang tersebut. Nah, ya, artinya kalau seandainya perbuatan tersebut, ucapan tersebut adalah salah, niscaya Imam Ibnul Mubarak akan membela, karena Ibnul Mubarak kenal punya kedekatan dengan Abdullah, nah, dengan maksud kami dengan Abu Hanifah sezaman, pernah ketemu sezawat, artinya teman sebaya. Ketika dia mendiamkan akan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya ada sisi pembenarannya. Kemudian kali ini kita akan baca juga, kita nukil dari milik nah, satu tulisan milik Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, judulnya Nashrus Sohifa fi Aqwalis Sohih minan Ulama fi Abi Hanifah. Judulnya demikian, Nashrus Sohifa judulnya. Pada penukilan-penukilan dari ulama yang tepat tentang pendapat mereka akan Abu Hanifah. Dan beliau menukil secara nam letter leg, artinya tanpa beliau rubah, yang beliau ambil dari buku atau kitab Al-Musannaf milik Imam Ibn Abi Syaibah. Imam Ibn Abi Syaibah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Persis secara letter leg beliau nukil dari nah, musannaf beliau. Kemudian Imam Ibn Abi Syaibah memberikan judul, judulnya demikian. Judulnya adalah Hada ma khalafa fihi Abu Hanifah al-athar alladhi ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul dibawakan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Judul babnya beliau berikan bahwa ini adalah apa yang diselisih oleh Abu Hanifah asar-asar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hanifah berdasarkan berita akan kita baca banyak penyelisihan dia, banyak menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawakan buktinya bahwa dengan pembahasan bab per bab dalam materi-materi fikih seperti nah masalah rojam Yahudi dan Yahudiyah. Ini hadisnya juga disahihkan bahwasanya Nabi SAW pernah dilaporkan tentang wanita Yahudiyah dan laki-laki Yahudi sama-sama muhsan, artinya sudah berkeluarga dan berzina. Di angkat kasusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memvonis untuk dirojam. Dirojam, kedua-duanya dirojam karena muhsan. Nah, dengan alur cerita yang panjang, hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, dia bilang la rojma fihi. Tidak ada rojam dalam selain non muslim, artinya selain orang Islam. Ya, orang Yahudi, orang Nasara ketika mereka berzina bukan urusan orang Islam. Artinya dia menolak hadis tersebut. Demikian juga dalam permasalahan salat, tentang salat di kandang unta. Ya, Nabi SAW melarang untuk salat di kandang unta dan hadisnya sahih, baik itu di sahihan ataupun di luarnya. Abu Hanifah bilang la ba'sa. Nah, tidak mengapa untuk salat di kandang unta. Ya, Nabi SAW salat, pernah salat di kandang kambing, namun beliau melarang dan juga tidak pernah melakukan untuk salat di kandang unta. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan la ba'sa. Nah, ini termasuk bagian daripada penolakan dia terhadap hadis. Al-Muhim, banyak sekali dibuatkan bab yang diselisihi oleh Imam Abu Hanifah dalam judul bab 125 bab. Lengkap dibawakan dengan hadis-hadisnya, kemudian penukilan dari Abu Hanifah bahwasanya dia menyelisihi hadis tersebut. Jadi ada 125 pembahasan. Wallahul musta'an. Nah, yang diselisih oleh Imam Abu Hanifah, yang kita katakan bahwasanya kita menukil dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Itu secara global kita sebutkan, karena kalau diperinci banyak sekali akan kita baca. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan orang-orang yang mengkritik Imam Abu Hanifah. Kali ini datang dari Imam Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, juga dalam kitab milik Imam Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, inna lanankimu ala Abi Hanifata annahu kana yaji'ul haditha anin Nabi sallallahu annahu kana yaji'ul hadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayukhalifuhu ila ghairihi. Yang kami kritikan kepada Abu Hanifah adalah, ini kata Imam Al-Auza'i, yang kami kritik kepada Abu Hanifah adalah bahwa ketika datang kepada dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dia menyelisihinya. Jadi menyelisihi sunnah. Nah, menyelisihi sunnah. Beda dengan imam-imam yang lainnya, bahkan mereka membela sunnah, mengamalkan sunnah, menolong sunnah. Termasuk Imam Malik, beliau memiliki julukan Nasirul Quran wa Sunnah. Nah, pembela Al-Quran dan Sunnah. Ini justru malah dia menyelisihi. Dan ini kritikan dari Imam Al-Auza'i. Kemudian kita akan baca juga dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kritikan dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang Abu Hanifah. Masih dari kitab yang sama milik atau nama paling datang. Tiap dari kitab Al-Ukaili. Al-Ukaili meriwayatkan sampai kepada Husain bin Hasan Al-Marwazi. Dia berkata, sa'altu Ahmad bin Hanbal fakultu, aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, aku katakan kepada dia, Husain bin Hasan, ma taqul fi Abi Hanifah, wahai Imam Ahmad, apa yang engkau berpendapat tentang Abu Hanifah? Jadi Imam Ahmad ditanya pendapatnya, komentar dia, kritikan dia terhadap Abu Hanifah. Dia memberikan jawaban bahwa ra'yuhu madmum wa hadithuhu la yudhkar. Pendapatnya jelek, hadisnya tidak disebutkan. Nah, dari sisi dua dikritik. Kritikan dari Imam Ahmad kepada Abu Hanifah bahwasanya hadisnya tidak diambil. Kemudian dari sisi pendapatnya juga pendapat yang jelek. Nah, ra'yuhu madmum wa hadithuhu la yudhkar. Kalau tadi kita dapat penukilan dari atau enam pertanyaan dari Husain bin Hasan Al-Marwazi tentang Abu Hanifah, kali ini datang dari sang anak sendiri, yakni Abdullah bin Ahmad. Dia sendiri pernah bertanya kepada bapaknya. Kata Abdullah bin Ahmad, Sami'tu abi yakul, atau enam, dia berkata, aku pernah mendengar bapakku mengatakan, hadithu abi hanifah dhaifun wa ra'yuhu dhaif. Hadisnya Abu Hanifah lemah, pendapatnya juga lemah. Nah, hadisnya Abu Hanifah lemah, pendapatnya juga lemah. Dan ini jarah mufassar terperinci dari Imam Jarh wa Ta'dil, Imam Ahmad, kemudian juga yang sebelumnya juga Imam Al-Auza'i, yang sebelumnya lagi juga Imam Na'am Abdullah bin Mubarak, dan semisal mereka. Yang miris lagi kita akan baca satu lagi perukilan dari Imam Abu Hanifah. Nah, maksud kami dari Imam Ahmad kritikannya terhadap Abu Hanifah masih dari Abdullah bin Ahmad sang anak. Kata dia, sami'tu abi rahimahullahu yakatib rahimahullahu yakul, kata Abdullah, aku pernah mendengar bapakku berkata, bapaknya ini Ahmad bin Hanbal, adunnu annahu stutiba fi hadhihi al-ayah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kata Imam Ahmad yang dinukil oleh anaknya yakni Abdullah, aku menyangka bahwasanya Abu Hanifah pernah diminta pertobatan, artinya dia pernah ucapkan perkataan-perkataan kufur kemudian dituntut untuk bertobat, dan dia bertobat dari ucapan tersebut. Yang ini membaca ayat ini, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kata Abu Hanifah, hada makhluk, ini adalah makhluk. Faqalu lahu, mereka katakan, jadi murid-muridnya, orang-orang yang berada sekitaran dia sendiri mengatakan, hada kufrun, ini adalah ucapan kekufuran. Fastatabahu, akhirnya mereka pun meminta, menuntut dia untuk bertobat, dan dia pun bertobat. Bahkan dalam sebagai riwayat bahwasanya, nah, dia pernah diminta untuk bertobat dari kekufuran sebanyak 2 kali. Nah, pernah diminta untuk bertobat dari kekufuran sebanyak 2 kali. Jadi kita lanjutkan, masih ada 2 penukilan lain dari para a'immah. Yang berikutnya dari tadi 6 Abu Ayyub As-Sikhtiyani, atau 6 Ayyub As-Sikhtiyani, dalam kitab Al-Ma'rifatu Wat-Tarikh. Dari Salam bin Abi Muti' dia berkata, Salam bin Abi Muti' ini lebih keras lagi pengingkarannya terhadap Abu Hanifah. Kata Salam bin Abi Muti', kuntu ma'a Ayyub fil Masjidil Haram. Salam bin Abi Muti' mengatakan, aku pernah bersama Ayyub, yakni As-Sikhtiyani, di Masjidil Haram. Nanti Abu Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani dan Abu Hanifah dan Imam ini satu zaman. Aku pernah pernah bersama Ayyub As-Sikhtiyani di Masjidil Haram. Faqala, kata Salam bin Abi Muti', fara'ahu Abu Hanifah faakbalanahu, akhirnya Abu Hanifah melihat Ayyub berada di masjid. Abu Hanifah melihat kepada Ayyub As-Sikhtiyani berada di masjid, akhirnya Abu Hanifah bermaksud untuk mendatangi Ayyub As-Sikhtiyani di majelisnya. Di mana ini? Di Masjidil Haram. Jadi Abu Hanifah yang datang. Falamma ra'ahu qad aqbala nahwa wa qala li ashabihi, ketika Ayyub As-Sikhtiyani melihat bahwasanya Abu Hanifah datang menghadap kepadanya, menuju kepadanya, akhirnya Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya yang ikut bermajelis dengan dia di Masjidil Haram, qumu la ya'udduna bil jarbah, bangkitlah, jangan sampai datang kepada kita orang yang membawa penyakit. Ya, al-jarbah adalah penyakit kulit yang menular. Nah, penyakit kulit yang menular. Jadi Abu Hanifah melihat Ayyub As-Sikhtiyani di Masjidil Haram. Ketika dia melihat, dia ingin mendatangi Ayyub As-Sikhtiyani. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani melihat bahwasanya Abu Hanifah datang mendekat kepada dia ke majelisnya. Akhirnya dia beritahukan kepada sahabat-sahabatnya, ya, kepada murid-muridnya yang ikut bermajelis kepada dia di kala itu. Dia katakan, "Ayo bangkit-bangkit. Kita bubar. Datang orang yang membawa penyakit." Nah, penyakit kulit. Waila Abu Hanifah tidak pernah dapat riwayat tidak ada riwayat kepada kita mengatakan bahwasanya dia terkena penyakit kulit, namun yang diinginkan adalah akhlaknya, akidahnya, atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, apa yang dia bawa semacam penyakit kulit yang menular. Wallahul musta'an. Kemudian kali ini kita akan baca juga berkaitan dari orang-orang yang mengkritik Imam Abu Hanifah Kali ini datang dari Sulaiman bin Mihran al-A'mash yang juga sezaman dengan Abu Hanifah. Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Ada lur cerita yang dibawakan oleh Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab beliau As-Sunnah bahwa ketika itu A'mash, yakni Sulaiman bin Mihran rahimahullah, tengah jatuh sakit. Dia sakit beberapa hari tidak keluar ke majelisnya. Abu Hanifah mendengar berita tersebut dan sama-sama mereka tinggal di Kufah. Abu Hanifah punya majelis sendiri, Imam A'mash juga punya masjid dan majelis sendiri. Namun terkadang sering mengunjungi. Abu Hanifah mendengar bahwasanya Taib A'mash jatuh sakit. Akhirnya Abu Hanifah datang menjenguk. Datang menjenguk. Di tengah jenguknya dia mengatakan kepada A'mash, di antara ucapan dia adalah, "Ya Aba Muhammad, laula ayyadhkulu 'alaika maji'i la'udtuka fi kulli yaumin." Kata A'mash kepada A'mash, nah maksud kami kata Abu Hanifah kepada A'mash, "Wahai Abu Muhammad, seandainya tidak memberatkan engkau kedatanganku, niscaya aku akan menjenguk engkau setiap hari." Kata Abu Hanifah, "Seandainya tidak memberatkan kedatangan aku kepada engkau, niscaya aku akan menjenguk engkau setiap harinya." Akhirnya A'mash menjawab, atau dia bertanya dulu, "Man hadza?" Siapa ini? Karena dia sakit di dalam ruangan, kemudian terdengar suara. Dia bertanya, "Man hadza?" Siapa itu? Faqalu Abu Hanifah. Abu Hanifah yang barusan berbicara. Akhirnya dia memberikan jawaban, "Ya Ibn Nu'man, anta wallahi thaqilun fi manzilika, fa kaifa idza ji'tani?" Wahai Ibn Nu'man, ya, nama orang tuanya Ibn Nu'man, "Engkau demi Allah berat. Engkau berada di tempat engkau sudah berat bagiku, apalagi engkau datang kepadaku." Karena pengingkaran dari Imam A'mash Sulaiman bin Mihran tentang pendapatnya dia dari Ashabur Ra'i, kemudian menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan juga dengan penyelisihan dari terdapat akidah. Nah, A'mash memberikan jawaban bahwasanya engkau berada di tempat engkau saja sudah membuat aku berat. Nah, apalagi sekarang engkau datang kepadaku. Barakallahu fikum jami'an. Dan kesimpulan dari apa yang barusan kita baca dari kritikan-kritikan para ulama yang dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam kitab beliau Nashrul Shahifah. Nah, nama yang beliau bawa dari kalangan ulama salaf adalah sekitar 77 ulama yang mengkritik antara ilmu hadis, antara fikihnya, antara nama akidahnya dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi masih tersisa sekitar 2 pembahasan lagi berkaitan dengan Abu Hanifah serta hari kematiannya. Insyaallah kita akan lanjut pada lain pertemuan. Barakallahu fikum jami'an, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.